their situation. We live, you live. Taking you back under orders, so shut up and follow me. Mereka anggap aku kuliah, aku tak pernah peduli. Kan ku makan semua bully, macam aku di MCD. Jangan coba nilai aku buat kalian, bukan juri. Musikku lebih keramat, bahkan lebih dari jati. Pandang aku sebelah mata, tapi mereka lupa diri. Jatuhku masih berdiri, bukan cuma soal money. Cause fuck that. Coba-coba cari celah untuk menghina. Kalau dapat mereka sikat ada jeda. Suka tak suka mereka bila sama saja jalan. Kita sudah beda, jika tak suka ya terserah. You don't like me, bukan berarti ku berhenti. Mereka coba bela diri, makanya harus membuli. Ngomong di belakang, karena memang mereka kurang nyali. So fuck off, gua gak pernah peduli. Don't like me, I don't give a shit like me. Mereka asik bully-bully. Ku tak pernah peduli. Mereka bilang aku tuli. Kalau satu suka, kau suka alhamdulillah. Siapkan kata berbisa. Silakan komen di bawah. Ku bukan aktor tak pandai sandiwara. Bukan cerita dongeng, ini realita. Kalian hanya pandai untuk berkata. Tidak beda dengan burung kakak tua. Berkualitas, bukan tak jelas. Walau ditindas, takkan balas. Nanti kau melas, karena ku tebas. Kau jadi alas, dan cuma ampas. Mereka bully karena mereka iri. Bahkan cuma komentar sana sini. Peduli setan mereka yang membenci. Semua netizen, fuck. Don't like me, don't like me. Membenciku tak peduli. Tak masuk kuping tapi tak tuli. Kalau suka mengaku ku bukan lagi babu. Bully mereka tak laku. Kurang cerdik coba main cantik. Nada ku unik makanya antik. Bermain cantik aku tak panik. Otakku cerdik walau ku cilik. Jangan mengusik bawalah asik. Mereka sibuk menjatuhkan tak buat berdiam diri. Semangat tetap ada dan terus berapi-api. Diserang banyak hujatan tak akan membuat nanti tak akan pernah terkibarkan selai bendera putih. Like me, mereka asik bully-bully. Ku tak pernah peduli. Mereka bilang aku tuli. Don't like me. Ha ha ha ha!